Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Salasatil Usul. Pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan tentang perintah Allah yang paling besar, yaitu At-Tauhid, seperti yang disebutkan di sini di dalam matan kitab Salasatul Usul. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan perkara yang paling besar, yang paling agung, yang Allah perintahkan adalah at-tauhid. Wa huwa yaitu ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah dengan ibadah. Ini diantara pengertian tauhid. Sedangkan pengertian tauhid yang lebih umumnya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang menjadi kekhususannya. Yang mana tauhid terbagi menjadi tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was-sifat. Ini merupakan kekhususan-kekhususan untuk Allah saja, yaitu ar-rububiyah. Sedangkan ar-rububiyah artinya al-khalq wal-mulk wat-tadbir. Penciptaan, kepemilikan atau kekuasaan dan pengaturan, ini hak khusus Allah saja. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, menguasai atau memiliki dan mengatur alam semesta ini. Itulah tauhid ar-rububiyah. Sedangkan al-uluhiyah adalah al-ibadah, al-ubudiyah. Sehingga tauhid al-uluhiyah artinya tauhid dalam masalah ibadah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah sebagaimana yang disebutkan di kitab ini. Sedangkan jenis yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, yaitu meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna, al-asma'ul husna, nama-nama yang memiliki makna yang sampai pada puncak keindahannya, puncak tertingginya, dan yang memiliki as-sifatul ula, sifat-sifat yang luhur, yang mulia, yang tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Allah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh adanya ta'til, menolak, penolakan terhadap sebagian apalagi seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan tanpa tahrif, mengubah lafadznya atau harokatnya atau maknanya kepada makna yang batil, dan tanpa takyif, menggambarkan sifat Allah tersebut atau menanyakannya, tidak boleh. Yang keempat, tanpa tamtsil, tanpa menyerupakan nama-nama atau sifat-sifat tersebut dengan nama-nama atau sifat-sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kata Allah dalam Asy-Syura ayat yang ke-11. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam masalah al-asma wa sifat juga ada kaidah yang penting yang telah disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya tentang al-istiwa, berada tingginya Allah di atas arasy-Nya. Maka Al-Imam Malik rahimahullah menjelaskan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui artinya. Apa artinya? Ala wartafa'a. Tinggi dan naik. Yani di atas seluruh makhluknya. Allah istiwa. Istawa di atas arsy, maksudnya berada tinggi di atas arsy. Sedangkan arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Allah berada tinggi di atas arsy. Kemudian wal kaifu majhulun. Adapun bagaimananya? Bagaimana istiwanya Allah di atas arsy? Itu tidak diketahui. Mengapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak menerangkan. Hanya menerangkan Allah berada tinggi di atas arsy. Sudah sampai situ, tidak ada keterangan bagaimananya. Maka tidak boleh menanyakannya atau membayangkan, tidak boleh. Wal imanu bihi wajibun. Sedangkan mengimani tentang sifat istiwa ini, berada tingginya, yani Allah berada tinggi di atas arsy-Nya, mengimaninya itu wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Sedangkan menanyakannya adalah bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh as-salafus shalih. Sehingga dikatakan bid'ah. Para sahabat ketika mendengar ayat ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, mereka faham dan mereka tidak pernah menanyakan bagaimana istiwanya. Sehingga kalau ada yang menanyakannya ini bid'ah, karena tidak ada salafnya. Itu tentang beriman terhadap al-asma wa sifat atau tauhid al-asma wa sifat. Kemudian berikutnya atau sebelumnya, dari tiga jenis tauhid ini yang paling intinya adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu tauhid dalam masalah ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah. Mengapa ini paling penting? Karena dalam tauhid inilah, dalam permasalahan tauhid al-uluhiyah inilah terjadi pertentangan antara para rasul dengan kaumnya. Artinya kaumnya para nabi dan para rasul, mereka menyimpang dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Dalam keadaan mereka mengimani tauhid ar-rububiyah dan juga mengimani tauhid al-asma wa sifat, tetapi mereka menyimpang dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Sehingga para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk meluruskan tauhid al-uluhiyah atau untuk mendakwahkan tauhid al-uluhiyah kepada kaumnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana rasul ini menyerukan kepada kaumnya, u'budullah, beribadalah kalian kepada Allah. Wajtanibut tagut, dan jauhilah At-Tawud, segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha. Ini tentunya tauhid al-uluhiyah, merupakan makna dari tauhid al-uluhiyah. Kemudian kita lanjutkan. Qala, berkata penulis kitab Salatsatul Usul Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku. Sedangkan perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Sedangkan pengertian syirik adalah menyeru selain Allah, berdoa atau beribadah kepada selain Allah bersamaan dia beribadah kepada Allah. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Sedangkan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, yakni dalil tentang perintah Allah berupa tauhid dan larangan Allah berupa kesyirikan, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah adalah asyirku, kesyirikan. Dan penjelasannya adalah dikarenakan hak yang paling agung, yang paling besar adalah haqqullah, haknya Allah Azza wa Jalla. Maka apabila seseorang menyepelekan hak Allah yang merupakan hak yang paling besar, berarti dia menyepelekan, meremehkan hak yang paling besar, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, benar-benar kezaliman yang sangat besar atau paling besar. Ini dalil, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar, yaitu firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan juga firman Allah yang lainnya, wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. An-Nisa ayat ke-48. Dan siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengada-adakan dosa yang sangat besar, telah berbuat dosa yang sangat besar. Dan juga firman Allah, wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa ayat ke-116. Dan siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga, dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, yakni bagi orang-orang yang berbuat syirik. Dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa di bawah itu bagi orang yang Allah kehendaki. Ini diantara dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan. Syirik adalah dosa yang paling besar. Syirik adalah larangan Allah yang paling besar. Adapun yang disebutkan oleh penulis wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu hanya menjelaskan tentang perintah Allah berupa tauhid dan larangan Allah berupa syirik. Ada pendalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perintah yang paling besar, itu ada yang lain, ada dalil yang lainnya. Di antaranya adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ini disebutkan makna ibadah adalah agar mereka mentauhidkan Aku. Berarti tauhid adalah perintah Allah yang paling besar. Kenapa? Karena kan tauhid menjadi tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka mentauhidkan Allah. Tentunya tauhid adalah perintah Allah yang paling besar. Sedangkan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya syirik adalah larangan yang paling besar adalah ayat-ayat tadi yang telah kita bacakan. Adapun dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perintah Allah yang paling besar adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Ini hadis muttafaqun alaih, hadis yang masyhur yang terkenal. Hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali yang engkau serukan, yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah persaksian la ilaha illallah. Yani apa? Tauhid. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan sampai mereka mentauhidkan Allah. Ini dalil yang menunjukkan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Adapun dalil dari hadis yang menunjukkan larangan Allah yang paling besar adalah syirik adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, a'zamu dzanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan untuk Allah tandingan. Engkau membuat tandingan untuk Allah. Padahal dialah yakni Allah yang telah menciptakanmu. Apa arti menjadikan tandingan, membuat tandingan untuk Allah? Artinya dia menyamakan atau meyakini ada sebagian makhluk yang mirip, yang sebanding, yang serupa dengan Allah, yang disamakan dengan Allah dalam sebagian masalah atau sifat. Ini pengertian menjadikan tandingan untuk Allah. Yani dia meyakini, menganggap ada selain Allah yang sama dengan Allah dalam sebagian masalah atau sebagian sifat. Ini tentunya dosa yang paling besar, syirik akbar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhalan nar. Siapa saja yang berjumpa dengan Allah, yakni nanti di hari kiamat, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka pasti masuk surga. Sedangkan siapa saja yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Ini menunjukkan bahayanya kesyirikan. Kalau dia menyekutukan Allah sedikit saja, diancam dengan masuk neraka. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada tandingan selain Allah, berdoa, beribadah kepada tandingan selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Dan juga hadis-hadis yang lainnya yang berisi ancaman bagi siapa saja yang berbuat syirik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, penulis di sini berdalil terhadap perintah Allah Ta'ala berupa ibadah dan larangannya dari kesyirikan dengan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya dan melarang dari menyekutukannya. Dan ini yatadhammanu itsbatal ibadati lillahu wahdahu. Ayat ini mengandung pengertian penetapan ibadah untuk Allah saja. Yang namanya ibadah hanya untuk Allah saja. Famalam ya'budillaha fahuwa kafirun mustakbirun. Maka siapa saja yang tidak beribadah kepada Allah, dia beribadahnya kepada selain Allah, atau sama sekali enggak beribadah, maka dia adalah orang kafir lagi sombong. Wa man 'abadallaha wa 'abada ma'ahu ghairahu fa huwa kafirun musyrikun. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah, di samping beribadah kepada Allah, maka orang ini namanya kafir musyrik. Sama-sama kafir. Yang pertama dia sombong, yang kedua kafir musyrik, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Wa man 'abadallaha wahdahu fa huwa muslimun mukhlishun. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah saja, maka dialah orang Islam, seorang muslim yang ikhlas, yang mukhlis. Qala wasyirku naw'an, syirkun akbaru wa syirkun asgharu. Dan syirik itu ada dua jenis. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Fannaw'ul awwalu asyirkul akbaru huwa kullu syirkin atlaqahu asyari'u wa kana mutadhamminan li khurujil insani 'an dinihi. Maka jenis yang pertama yaitu syirik akbar adalah setiap syirik yang telah dijelaskan oleh peletak syariat dan berkonsekuensi keluarnya seseorang dari agamanya. Jadi setiap kata syirik yang disebutkan di dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang mengandung pengertian atau konsekuensi pelakunya akan keluar dari Islam, dari agama Islam, maka ini namanya syirik akbar. Atau dengan kata lain, yang namanya syirik akbar adalah taswiyatul makhluqi bil khaliqi. Menyamakan makhluk dengan al-khaliq, Allah sang pencipta. Kalau ada seseorang yang menyamakan makhluk, siapa saja, apakah temannya, gurunya, atau buyutnya, atau siapa saja, atau mungkin jin, atau benda tertentu, dia samakan dengan Allah. Tidak mesti semuanya, satu saja, satu hal saja, satu masalah saja, satu sifat saja, dia samakan makhluk ini dengan Allah, maka inilah namanya syirik besar yang akan mengeluarkan dia dari Islam. Atau dengan kata lain, syirik besar adalah membuat tandingan untuk Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, a'zamu adz-dzanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar, yakni syirik akbar, adalah engkau membuat tandingan untuk Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Ini pengertian syirik akbar. Atau syirik akbar dalam masalah tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah, adalah menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Ini juga syirik akbar. Apakah berdoa kepada selain Allah, atau takut kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah. Ini dia serahkan salah satu jenis ibadah untuk selain Allah. Maka ini syirik akbar. Termasuk juga syirik dalam masalah al-rububiyah dan al-asma wa sifat. Jika ada orang yang meyakini ada selain Allah yang menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta, dia terjatuh dalam syirik akbar dalam masalah ar-rububiyah atau dalam masalah al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau dia meyakini ada selain Allah yang memiliki sifat yang merupakan sifat khusus bagi Allah, seperti apa? Ilmul ghaib, mengetahui yang ghaib, maka dia telah terjatuh dalam syirik yang besar pada permasalahan al-asma wa sifat. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, asyirkul asgharu, syirik yang kecil. Wa huwa kullu amalin qauliyyin aw fi'liyyin atlaqa 'alaihi syar'u wasfa syirki walakinnahu la yukhriju 'anil millah. Syirik yang kecil. Mengapa dikatakan kecil? Maksudnya lebih kecil dari yang pertama. Bukan berarti dia remeh. Jangan salah paham. Dibedakan ada yang besar, ada yang kecil. Akbar, asghar, untuk membandingkan saja. Kalau ini akbaru, lebih besar dari yang jenis yang kedua, yang asghar. Yang asghar lebih kecil dari yang pertama. Tapi dua-duanya syirik. Dua-duanya bahaya. Memang yang paling berbahaya adalah syirik akbar. Tetapi bukan berarti syirik asghar tidak berbahaya. Syirik asghar juga berbahaya. Mengapa? Karena syirik asghar dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dan syirik asghar ini kalau dibiarkan bisa berubah menjadi akbar. Itu bahayanya. Apa itu syirik asghar? Syirik asghar adalah setiap amalan baik berupa ucapan atau perbuatan yang telah divonis oleh syariat sebagai syirik, punya sifat syirik, dikatakan sebagai kesyirikan, tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama. Ini bedanya. Kalau yang pertama syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik asghar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi jangan diremehkan. Tetap kita harus menghindari, meninggalkan dan menjauhi syirik asghar. Di samping meninggalkan syirik akbar. Wa 'alal insani al-hadharu minasyirki akbarihi wa asgharihi. Dan wajib bagi seseorang untuk waspada dan berhati-hati dari yang namanya kesyirikan, yang besarnya maupun yang kecilnya. Faqad qala ta'ala, karena Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. An-Nisa ayat 48. Sebagian ulama berpendapat syirik yang dimaksud dalam ayat ini yang tidak akan diampuni adalah seluruh kesyirikan yang besar maupun yang kecilnya. Artinya kalau seseorang dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari syirik yang kecil, maka di akhirat mesti akan disiksa terlebih dahulu karena syirik kecil yang dia lakukan di dunia, yang mana dia belum bertobat darinya sampai mati, akan disiksa dulu sesuai dengan kadar syirik kecilnya. Kalau sudah selesai, ya dia akan dimasukkan ke surga. Itu makna dari ayat ini menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kesyirikan yang dimaksud dalam ayat ini adalah umum. Karena ayyushraka bihi bisa diganti dengan isyrokan bih. Isyrok adalah nakiroh umum, yang besar maupun yang kecil. Ini menurut sebagian ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya ayat ini maksudnya adalah syirik akbar saja, syirik besar saja, yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia sampai mati belum bertobat darinya. Tetapi walaupun demikian, kita tetap harus waspada dari syirik asghar dengan dua alasan tadi. Syirik asghar bisa berubah menjadi akbar kalau dibiarkan. Yang kedua, ada kemungkinan dia akan disiksa nanti di akhirat kalau belum bertobat darinya. Nah, itu pembagian tentang kesyirikan. Selesai pembahasan dari muqaddimah kitab ini. Ini dari awal. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, wajib atas kita untuk mempelajari empat permasalahan, yaitu ilmu. Apa ilmu? Mengenal Allah, nabinya, dan agama Islam. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, berdakwah. Yang keempat, sabar. Ini bagian pertama kan. Bagian kedua apa? Tiga permasalahan yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Itu apa? Yang pertama, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar begitu saja. Tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Maka siapa saja yang mentaati rasul itu, dia masuk surga. Dan sebaliknya, yang mendurhakai rasul tersebut, dia masuk neraka. Ini permasalahannya pertama, yang wajib dipelajari dan diamalkan setiap muslim dan muslimah. Intinya apa? Tentang tauhid apa? Al-uluhiyah, dan pentingnya diutusnya rasul, dan tentunya taat kepada rasul. Yang kedua adalah bahwasanya Allah tidak meridhai perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah ketika beribadah kepadanya. Baik yang menjadi sekutu Allah itu adalah malaikat yang dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus. Artinya, kalaupun yang menjadi sekutu Allah itu adalah makhluk yang paling mulia, yang paling bertakwa dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia, tetap Allah tidak ridha. Apalagi yang menjadi sekutu Allah adalah manusia biasa, bukan malaikat, bukan nabi. Jelas lebih tidak ridha. Ini permasalahan yang kedua. Yang ketiga adalah bahwasanya barang siapa yang mentaati rasul. Permasalahan yang berapa ini? Yang pertama tadi tentang pentingnya taat kepada rasul. Maka disebutkan dalam permasalahan yang ketiga ini, siapa saja yang mentaati rasul, dia sudah mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah dan juga beribadahnya sesuai dengan perintah rasul, taat kepada rasul, taat kepada rasul. Siapa saja yang taat kepada rasul dan mentauhidkan Allah, ini poin yang kedua, permasalahan yang kedua. Mentauhidkan Allah artinya dia hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Siapa saja yang taat kepada rasul dan mentauhidkan Allah, maka dia tidak boleh wala cinta dan loyal kepada musuh-musuh Allah. Walaupun musuh-musuh Allah tersebut adalah kerabat dia yang paling dekat, ayahnya, anaknya, suaminya, atau istrinya, atau yang lainnya. Intinya permasalahan yang ketiga yang wajib dipelajari dan diamalkan setiap muslim dan muslimah adalah al-wala wal-bara, cinta dan benci karena Allah. Mencintai Allah, mencintai hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan para malaikat, para nabi, ataupun manusia yang lain yang saleh, yang beriman dan bertakwa. Dan membenci kekafiran dan orang-orang kafir serta orang-orang musyrik. Membenci kekufuran, kesyirikan, orang kafir dan orang musyrik. Ini prinsip al-wala wal-bara. Ini bagian yang kedua dari kitab ini. Bagian yang ketiga, masih muqaddimah semuanya ini, adalah tentang apa? Al-Hanifiyah, yang merupakan ajaran atau agamanya Nabi Ibrahim, yang mana Nabi kita dan tentunya kita juga sebagai umatnya diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Itu apa? Al-Hanifiyah. Anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Itulah pengertian Al-Hanifiyah. Engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah untuk Allah saja. Ini Al-Hanifiyah yang merupakan tauhid apa? Al-Uluhiyah. Yang inilah merupakan perintah Allah yang paling besar. Dan karena inilah, karena permasalahan Al-Hanifiyah mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka Allah menciptakan manusia dan jin, jin dan manusia, dan memerintahkan mereka untuk menegakkan Al-Hanifiyah tersebut. Dan kebalikannya, lawannya yaitu apa? Syirik, yang merupakan larangan yang paling besar, larangan Allah yang paling besar. Tiga bagian ini merupakan baru apa? Muqaddimah, pendahuluan. Kalau kita faham pendahuluan ini, maka kita akan mudah untuk membahas inti permasalahan kitab ini. Apa? Al-usulus salasah. Tiga perkara yang pokok, yang mendasar. Yaitu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, wa ma'rifatu an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini merupakan pengertian dari apa? Mengenal Allah, agama Islam, dan nabinya merupakan pengertian dari ilmu. Jadi intinya ilmu adalah tiga hal ini. Jadi kalau ditanya apa itu ilmu, ya bisa kita jawab mengenal Allah, mengenal agamanya yakni dinul Islam, dan mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga perkara inilah yang harus dipelajari dengan mantap, dengan sempurna, dengan pemahaman yang benar. Mengapa? Karena tiga hal inilah yang nanti akan ditanya di alam kubur, di alam barzakh. Marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, siapa atau apa agamamu, dan siapa nabimu? Kita bisa menjawab tiga pertanyaan ini di alam kubur kalau kita memahaminya dengan benar, mempelajari, memahami dan mengamalkannya. Maka biiznillah Allah akan kokohkan kita nanti di alam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan tiga pertanyaan ini. Maka usaha yang kita lakukan di sini mempelajari tiga perkara yang pokok ini, di antara tujuan terbesarnya adalah tadi agar Allah mengokohkan kita di alam barzakh sehingga mampu menjawab tiga pertanyaan ini. Kalau kita sukses di alam barzakh, alam kubur, maka setelahnya akan sukses juga. Alam barzakh adalah penentu kesuksesan atau kesengsaraan seorang hamba. Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.